Qanibrin a'azakumullah. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia, datang kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, bahwa manusia bertanya kepadamu tentang khair. Wa ana as'aluka anisyarr. Tapi aku bertanya tentang kejelekan. Manusia bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Aku takut kejelekan itu akan menimpa aku. Bertanya apa enggak bertanya pada Nabi tentang kejelekan? Bertanya. Dijawab atau tidak dijawab oleh Nabi? Dijawab. Alhamdulillah, Nabi kita tidak seperti para mumayyi'i. Belajar. Jangan bicara fitnah. Ya, kalau Nabi-Nya seperti mereka. Aku bertanya tentang kejelekan. Udah, jangan bicarakan tentang mereka. Jangan bicarakan tentang kejelekan. Bicara saja kebaikan-kebaikan. La wallah, tidak demikian. Dijawab oleh Nabi. Naam. Ba'da hadal khair min syar. Iya. Setelah kebaikan dan kejelekan. Yaitu du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang membawa kepada pintu neraka jahannam. Apa? Bicara fitnah? Bicara hak. Bukan bicara fitnah. Bicara hak. Bahwa setelah ini hati-hati. Akan muncul nanti da'i-da'i. Tetapi membawa, menggiring manusia ke neraka jahannam. Ya Rasulullah, kata Hudzaifah. Sibhum lana. Gambarkan seperti apa tokoh-tokoh itu. Hum min jildatina. Wa yatakallam bi alsinatina. Pakaiannya seperti kita. Bicaranya seperti kita. Mengerikan sekali itu. Mirip seperti kita. Bicaranya, pakaiannya sama. Tetapi du'at ala abwabi jahannam. Perlu diterangkan atau enggak? Kepada muslimin. Atau enggak perlu? Ya sudah, kalian tebak-tebak sajalah. Kaya-kaya yang ini nih. Kaya-kaya yang itu nih. Ya namanya jahat. Itu namanya jinayah. Makanya kata Syekh, jinayatu tamayyu', kejahatan tamayyu'. Jahat. Jahat dia. Padahal ummah, sekian banyak kaum muslimin awam, pengin selamat, tapi enggak tahu. Mana du'at ala abwabi jahannam, dan mana ahli sunnah salafiyun, mana para ulama, mana para juhala. Qanibrin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wajib diterangkan. Maka kata Syekh, ucapan tadi yang menyatakan belajar-belajar saja, jangan bicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok penyimpang. Jangan bicarakan ikhwan muslimin, jangan bicarakan jamaah tabligh, jangan bicarakan sururiin. Apakah ini benar? Belajar-belajar saja, jangan bicarakan. Tidak. Tidak mutlak. Benar. Ada salah. Di mana sisi kesalahannya? Sisi kesalahannya bahwa mempelajari kesesatan mereka untuk dihindari, itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Apa kata pepatah? Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Aku mengenali kejelekan bukan karena kejelekannya, tetapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan akan terjerumus dalam kejelekan. Kamu jalan. Enggak tahu di mana bahayanya. Kemungkinan tergelincir, kemungkinan terjerumus besar atau kecil? Besar. Karena enggak tahu. Tetapi barakallahu fikum, kalau diberitahu, hati-hati wahai anak-anakku. Kamu jalan ke sana. Di sini hati-hati ada lubang. Sebelah kiri hati-hati. Ada bahaya besar kalau kamu mendekat, kamu terbakar. Kalau yang di sana, hati-hati. Enak jalannya. Oh, ini yang dimaksud oleh guru saya. Oh, ini yang dimaksud oleh guru saya. Selamat dia. Maka para ulama menyatakan as-sunnah safinatun najah. Pegang sunnah. Sunnah adalah perahu keselamatan. Hati-hati. Jangan terbawa dengan kesesatan mereka. Mereka mengatakan sunnah padahal bid'ah. Hati-hati dengan ucapan Syiah. Mereka menyatakan sunnah padahal maudhu, palsu hadisnya. Hati-hati dengan khawarij. Khawarij ghulu fid din. Mereka membawakan riwayat-riwayat tidak pada tempatnya. Enak tuh. Kau muslimin selamat. Dan hati-hati dengan hizbiyin. Hizbiyin hanya mementingkan kathrah. Jam'un nas. Tetapi mereka tidak dipilah dan dipilih mana yang di atas yang jalan yang benar, mana di atas jalan salah. Enggak dipilah dan dipilih. Hanya dikumpulkan saja. Pokoknya kamu kelompok saya semua. Maka al-amr laisa alal itlaq. Bahwa termasuk belajar adalah mempelajari bahaya-bahaya yang akan merusak sunnah, yaitu kebidahan-kebidahan dan ahlul bid'ah. Fa innahu bina'an ala hadhihi al-maqulah al-mutlaqah yansha ajyalun minasyababi wa min ghairihim wa laisa indahum furqan fil manhaj wal manahij. Hati-hati, kata Syekh. Ucapan ini, gara-gara ucapan tadi, belajar-belajar, jangan bahas fitnah, itu menelurkan, melahirkan pemuda-pemuda yang tidak ngerti sama sekali. Tidak bisa membedakan mana ahli sunnah, mana hizbiyyu. Tidak bisa. Quran, hafal. Hadis, Masya Allah. Tauhid, khatam. Kitab ini dan kitab itu. Tapi ketika keluar di lapangan, semua dianggap ahli sunnah. Berapa lama kira-kira umurnya? Umur lurusnya berapa lama kira-kira? Seumur jagung. Begitu kena syubhat, langsung, iya, benar juga kamu. Langsung, terlentah-lentah. Karena dia ngerti. Dia bicara sudah kok. Dia bawa dalil lagi. Ternyata, imma dalilnya tidak pada tempatnya. Wa imma dipahami dengan makna yang salah. Wa imma, karena dia gak ngerti. Tetapi siapa yang membantah bimbingan, membaca bimbingan para ulama terhadap ha'ula'il mubtadi'ah, akan tahu. Ketika seorang mau menipu, kamu khawarij kan? Pergi dari saya. Nah, saya mau ngajak sunnah. Sunnah yang diriwayatkan oleh Ali saja. Ataupun yang diriwayatkan dari lain kan masih meragukan. Kamu Syiah kan? Coba menjauh dari saya. Selamat dia. Karena tahu. Seperti apa Syiah? Seperti apa khawarij? Seperti apa?